Maka apa yang bisa melawan kesesatan itu? Kekuatan fisik, kekuatan badan, ketaatan, bukan. Tapi ilmu. Kamu banyak orang yang salah. Dia sholat, tidak pernah tertinggal, zikir, wirid. Tetapi tanpa ilmu, dia bisa disesatkan oleh syaitan. Siapa yang tidak bisa disesatkan? Oh, yang berani. Nanti masih ingat anak muda Arab. Yang lain membesarkan Dajjal, yang lain menyembah Dajjal, dia dengan lantang mengatakan anta Dajjal al-Kadzdzab, engkau adalah Dajjal si pendusta, bukan Tuhan. Padahal yang lain yang menyembah. Kenapa? Karena anak muda ini berilmu. Anak muda ini baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, membaca sunnah-sunnah Nabi. Dia yakin betul bahwa ini bagaimana yang ditabrakan oleh Nabi SAW tidak salah lagi. Rambutnya keriting, matanya buta sebelah, ada tulisan kafar jadi di jidatnya, dia tahu. Dari mana? Karena dia belajar, dia berilmu. Maka dengan ilmu kita bisa selamat dari berbagai macam syubhat, kesesatan, aliran sesat, contoh keadaan. Bukan dengan ketaatan, bukan dengan ibadah. Berapa banyak ahli ibadah yang dia sesat, mengamalkan dan mengikuti tarekat-tarekat sesat, kenapa? Tidak berilmu. Ya, maka keutamaan ilmu dibanding dengan keutamaan ibadah jauh. Keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah, kata Nabi, perbandingannya seperti keutamaanku dengan orang terendah di antara umatku. Jauhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia. Itulah ahli ilmu. Ahli ibadah yang perbandingannya jauh. Jauhkan. Ya, ketika seorang ahli ibadah dan dia tidak berilmu, bahkan dari ibadahnya dia dapat apa? Kalau tanpa ilmu dosa. Ya, dosa. Dia apa? Mencium kejar apa? Cara mengecup, mengeluarkan bunyi, ini kan dosa. Terbawa oleh kebodohan dia. Yang penting mencium kejar apa? Dia memakai pakaian apa? Padahal sudah melewati mikot, sudah dijeda karena kebodohan. Ya, kan berdosa. Beribadah tidak mencontoh Nabi kan berdosa. Tidak taat kepada Nabi kan berdosa. Nabi mengatakan hudu'ani manatikamu, ambillah manatik dari kalian dari aku. Sementara kita tidak mencontoh Nabi, Nabi mencontohkan setiap melewati mikot sudah harus memakai pakaian yang haram. Ini sudah sampai jejak, sudah melewati jalanan, belum memakai pakaian yang haram. Ya, dari mana? Dari kebodohan dia. Berdosa berdosa. Jadi kita sholat tidak menunjuk dengan jan. Dosa. Berarti kita tidak taat kepada Nabi. Kan Nabi mengatakan sholatlah kalian persis seperti cara sholat. Cara sholat Nabi bagaimana ketika kalian menunjuk dengan jari? Kita tidak menunjuk, ya tentu berdosa. Tidak taat kepada Nabi kan berdosa. Berarti kita sholat tidak mencontoh Nabi. Karena Nabi mengatakan contohlah cara sholat. Ya.